Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dalam bab yang terakhir, yaitu zikir dan doa, hadis yang ke-20 dari bab ini. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. Dari sahabat Buraidah, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Nabi SAW mendengar seseorang mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta, dengan saya bersaksi bahwa tiada, bahwa engkaulah Allah, tiada ilah yang benar kecuali engkau, al-ahadu samad, yang esa as-samad, tempat bergantung, alladhi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya tandingan sesuatu pun. Faqala, maka Nabi mengatakan, laqad sa'alallaha, sungguh dia telah mohon kepada Allah dengan namanya, dengan menyebut namanya, alladhi, yang apabila ditanya, apabila diminta dengannya, ia pasti memberi, dan apabila dia dipanjatkan doa kepadanya dengannya, pasti mengabulkan. Akhrajahu al-arba'ah, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ikhwan ikhudin rahimakumullah, ini salah satu doa yang dengannya seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan ini disebut dengan hadis takriri, ya, artinya persetujuan dari Nabi SAW. Bukan Nabi yang memulai dengan doa itu, tapi Nabi mendengar seorang sahabat berdoa dengan doa tersebut, dan beliau menyetujui, bahkan memberikan suatu keterangan yang sangat penting, di mana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya, yang bila Allah diminta dengan disebut nama itu, pasti Allah akan memberi. Dan bila dipanjatkan doa kepada Allah dengan menyebut nama itu, pasti Allah akan mengabulkan. Nah, Ini jelas Nabi menyetujui, bahkan memberikan suatu dukungan, ya, dan harapan besar akan terkabulnya doa orang tersebut. Nah, apa yang dikatakan oleh orang itu? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendahului doanya, permintaan atau permohonannya dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat-Nya. Dia tidak mengatakan langsung, ya Allah, saya minta ini, saya minta itu, tidak. Tapi dia mengatakan, ya Allah, saya minta kepada-Mu dengan saya bersaksi. Ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya mohon kepada-Mu bi anni asyhadu, dengan saya bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada ilah kecuali Engkau, dan seterusnya. Ini artinya apa? Ini artinya tawassul, ya, tapi tawassul yang disyariatkan, yaitu dia memuji-muji Allah terlebih dahulu, menyebut namanya, menyebut sifat-sifat-Nya, dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-Nya, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha, dan milik Allah lah al-asmaul husna, maka berdoalah kalian dengan menyebut al-asmaul husna, nama-nama Allah itu. Artinya, sebelum kita meminta, apakah minta rizki, minta kebaikan akhirat, surga, dilindungi dari neraka, sebut dulu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, panggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia, asmaul husna. Nah, di sini dicontohkan oleh sahabat tersebut. Ya, dia mengatakan, ya Allah, aku mohon kepada-Mu dengan aku bersaksi dulu kepada-Mu bahwa Engkau lah Allah, tiada ilah yang benar kecuali Engkau. Al-Ahadu As-Samadu, yang Maha Esa, yakni sebagai ilah satu-satunya, tiada ilah yang benar kecuali Dia. As-Samad biasa diterjemahkan tempat bergantung, artinya seperti kata ulama, alladzi yasmudu ilaihi al-khalaiq, yang semua makhluk menuju kepada-Nya. Itu makna As-Samad. Memohon kepada-Nya, tawakal kepada-Nya, semuanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dan menuju kepada-Nya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak seperti manusia. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tiada tandingan bagi-Nya sesuatu pun, siapapun dan apapun, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kandungan surat Al-Ikhlas, ya kan? Kandungan surat Al-Ikhlas yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Quran. Karena apa menyamai sepertiga Quran? Karena kandungannya itu pujian terhadap Allah, penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, seorang berdoa kepada Allah dengan memuji-muji, dengan pujian yang agung, yang besar, yang luar biasa, dengan apa yang terkandung pada surat Al-Ikhlas tersebut. Nah, sehingga kata Rasulullah SAW, dia telah mohon kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang bila Allah disebut dengan-Nya, pasti Allah akan memberi permohonannya. Dia berdoa kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama-nama tersebut yang dengan-Nya pasti Allah akan mengabulkan. Nah, kalau itu, ini bisa kita contoh atau dianjurkan bahkan untuk kita contoh dalam doa kita, ya. Sehingga kita misalnya berdoa seperti ini, Allahumma inni as'aluka wa anni asyhadu, dan seterusnya. Setelah walam yakul lahu kufuwan ahad, baru kita mohon, ya Allah, saya mohon ini, saya mohon itu, saya minta ini, saya minta itu, begitu, ya. Prakteknya seperti itu. Di sini oleh rawi tidak disebutkan dia minta apa, ya. Kalau tentang dia minta apa mungkin kurang begitu penting, tapi seperti apa doanya. Nah, ini yang penting, di mana seperti yang tadi saya katakan, doanya didahului dengan tawassul, tapi tawassul yang disyariatkan. Seperti yang mungkin pernah kita singgung dalam kesempatan-kesempatan yang lain, tawassul yang disyariatkan itu ada beberapa macam, diantaranya ini. Ya, tawassul itu artinya apa sih? Tawassul itu kan mencari perantara, ya, yang mendekatkan. Nah, di sini yang disyaratkan adalah mendekatkan kepada Allah dengan amal soleh, dengan berdoa, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perantara yang benar yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang, ya, tawassul yakni meminta kepada orang lain supaya dia mendekatkan kita kepada Allah. Nah, ini keliru. Karena apa? Karena dia sendiri perlu sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Nah, itu tidak dibenarkan. Makanya yang benar dan yang sesuai tuntunan Rasul seperti yang didapatkan dalam hadis ini. Tawassul kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah dengan menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya yang mulia, atau dengan beramal soleh sehingga semakin dekat kepada Allah. Nah, ketika seorang hamba semakin dekat kepada Allah, baru dia minta, sehingga akan lebih dikabulkan permintaannya atau permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ya, jadi yang apa kita ambil pelajarannya dari hadis ini, ya, kita usahakan untuk mencontoh susunan doa ini, ya. Kita usahakan kalau berdoa di antaranya mencontoh susunan doa ini. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-21, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur wa idza amsa qala mithla dhalik illa annahu qala wa ilaikal masir. Akhrajahu al-Arba'ah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha, kalau masuk waktu pagi, yaqulu, beliau mengucapkan, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, ya Allah, denganmu kami masuk waktu pagi, wa bika amsayna, dan denganmu kami masuk waktu sore, wa bika nahya, dan denganmu kami hidup, wa bika namut, dan denganmu kami mati, wa ilaikan nusyur, dan kepadamulah tempat kembali. Wa idza amsa, apabila beliau masuk waktu sore, qala mithla dzalik, beliau pun mengatakan yang semisal itu, atau mengucapkan sama dengannya, illa annahu qal, hanya saja beliau mengatakan di akhirnya, wa ilaikal masir. Hadis riwayat al-Arba'ah, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ya. Nah, ini juga salah satu dari bacaan-bacaan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, dan ini lebih khusus, ya, hadis ini menunjukkan zikir pagi dan petang, pagi hari dan sore hari. Kalau begitu, ada suatu hal yang rutin dilakukan Rasulullah SAW, yaitu zikir pagi dan petang. Ya, di samping ada zikir-zikir rutin seperti ba'adus sholat, setelah sholat fardu, ternyata juga ada zikir-zikir yang rutin dilakukan Rasulullah, yaitu zikir pagi dan petang. Ya, seperti yang disebutkan pada hadis ini, idza asbaha wa idza amsa, apabila masuk waktu pagi dan apabila masuk waktu sore. Ini menunjukkan satu hal yang rutin dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuk waktu pagi yakni setelah subuh ya, dibaca sampai sebelum terbit matahari. Sore yakni setelah asar sampai sebelum tenggelam matahari. Dan ini juga mungkin wallahu alam sesuai dengan beberapa ayat ya yang menunjukkan adanya atau dianjurkannya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari ya. Beberapa ayat disebutkan demikian. Nah, mungkin ini salah satu prakteknya bahwa Rasulullah SAW melaksanakan hal tersebut. Nah, di antara yang beliau baca, ini salah satunya. Kalau kita pelajari, di sana akan ada beberapa bacaan zikir tersebut yang rutin dibaca pagi atau petang. Sobah dan masa, ya, pagi dan petang. Ini salah satunya. Beliau mengucapkan, Allahumma bika asbahna, ya Allah, denganmu kami masuk waktu pagi. Denganmu artinya ya dengan sebab nikmatmu, dengan kehendakmu, dengan pertolonganmu. Allah lah yang mengatur ini semuanya, dan dengan nikmat Allah kita masuk waktu pagi. Begitu pula amsayna, kami masuk waktu sore. Wabika nahya, denganmu, dengan nikmatmu, dengan pertolonganmu, dengan ketetapanmu kami hidup. Wabika namut, juga denganmu kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu lah tempat kembali. Nah, ucapan-ucapan zikir ini sesungguhnya kalau kita pelajari dan kita perhatikan juga mengandung pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang dengan ini akan semakin tunduk, semakin merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahannya, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk waktu pagi kalau bukan karena nikmat Allah, bukan karena pertolongan Allah, ya kita tidak bisa, ya kan? Saya jadi orang di malam hari kalau Allah kehendaki dia sudah mati, ya akan mati dan tidak akan bisa masuk waktu pagi. Begitu pula masuk waktu sore kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa nikmatnya, tanpa ketetapannya, ya orang pun tidak akan sampai waktu sore. Artinya semua keadaan manusia, paginya, sorenya, hidupnya, nahya, matinya, namut, semuanya dengan ketetapan Allah, pertolongannya, nikmatnya. Nah, ini mengharuskan untuk kita betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Kita pasrah kepada Allah. Kita mengakui segala nikmat Allah kepada kita. Ya. Jadi bukan sekedar zikir ini dibaca dan lewat begitu saja tanpa ada pengaruh pada iman kita. Diusahakan kita tahu maknanya sehingga membuat kita semakin tawakal kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendah kepadanya. Nah, di sini dibaca ketika pagi dan sore. Hanya saja perbedaannya kalau pagi wa ilaikan nusyur. Kalau sore wa ilaikal masir. Kalau maknanya sama saja ya. Secara makna sama saja. An-nusyur ya bisa kita artikan kembali, artinya dibangkitkan dari kubur kemudian kembalinya kepada Allah, ya kan, semuanya. Masir, tempat kembali. Nusyur yang dikumpulkan, ya, tempat dibangkitkan kemudian dikumpulkan. Ya. Jadi kalau secara makna ya mirip saja, an-nusyur kembali atau berkumpul. Kalau masir ya sama juga. Ya, jadi dibaca pagi maupun sore sama, bedanya kalau pagi wa ilaika an-nusyur, kalau sore wa ilaika al-masir. Kemudian hadis yang ke-22. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana aktsaru du'a'i Rasulillah, adalah kebanyakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga salah satu contoh doa yang diajarkan Rasulullah, bahkan ini juga telah disebut dalam ayat Al-Quran, ya. Sehingga ini doa yang sudah sepantasnya kita sering berdoa dengannya, sebagaimana Rasulullah SAW sering berdoa dengannya. Seperti kata Anas bahwa ini merupakan kebanyakan atau mayoritas doanya Nabi. Dan kalau kita perhatikan maknanya, ternyata memang maknanya sangat luar biasa. Dengan pendeknya, tapi mencakup segala kebaikan. Doa ini sangat pendek, ya, hanya 3 kalimat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepadaku di dunia kebaikan, wa fil akhirah, di akhirat kebaikan, dan lindungi kami dari azab neraka. Sudah pendek sekali, dan insya Allah kita semua sudah hafal. Tapi maknanya yang luar biasa, ya. Berikan kepada kami di dunia kebaikan, hasanah, ini kebaikan yang sifatnya umum, kebaikan yang kaitannya dengan agama maupun duniawi. Dan kebaikan duniawi pun artinya di sini ya kebaikan yang betul-betul kebaikan, bukan duniawi yang sifatnya melalaikan. Kalau perkara duniawi yang sifatnya melalaikan, ya akhirnya tidak jadi baik, ya kan, malah menjadi malapetaka, membuat orang lupa dengan akhirat. Nah, bukan itu yang kita minta, tapi yang kita minta kebaikan di dunia, baik terkait dengan urusan agama maupun urusan duniawi. Dan ini seperti diterangkan oleh para ulama, berdoa tentang hal yang sifatnya duniawi, meminta kepada Allah hal yang sifatnya duniawi, bukan suatu hal yang tercela kalau tadi merupakan hal yang baik, ya. Karena yang tercela adalah apabila seseorang menjadikan hal yang sifatnya duniawi mengalahkan akhirat, melalaikan akhirat, itu yang tercela. Makanya diterangkan di sini diantaranya oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, perlu kita sebutkan, ya, karena untuk menjelaskan bab tadi, ya, tidak mengapa seseorang meminta hal yang sifatnya duniawi. Kata beliau, wala haraja 'alal insan an yad'u Allah bi hasanati dunya. Tidak ada dosanya seseorang minta kepada Allah tentang kebaikan dunia. Walladhi yadurrul insan, yang mencelakakan manusia itu kalau yu'thirud dunya 'alal akhirah, mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Ini yang tercela, ini yang jadi malapetaka. Amma an yatlubal khaira fid dunya wal akhirah fala haraja 'alaihi. Adapun dia mohon kebaikan duniawi dan ukhrawi, maka tiada dosa padanya. Nah, jadi di sini bukan hal yang tercela, dan bagaimana dikatakan tercela, ini kan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Tentunya dengan catatan tadi bahwa hal yang sifatnya duniawi tidak melalaikan ukhrawi, bahkan membantu. Ya, seperti diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan juga, li'anna dunya matiyatul akhirah wa mazra'atul akhirah fayad'u li dunya wa li akhiratihi, hadha huwa al-mashru'. Karena dunia itu sebagai batu loncatan untuk akhiratnya, sebagai ladang bagi akhiratnya. Ya, seorang dengan hal yang sifatnya duniawi, dia bisa meraih kebaikan ukhrawi. Dia punya apa yang dia punyai, fasilitas-fasilitas duniawi untuk membantu akhiratnya. Ya, yang punya harta bisa bersedekah dengannya, berzakat dengannya, bahkan berjihad fisabilillah pun kalau tidak ada harta benda enggak akan bisa, ya kan? Makanya dalam ayat wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa. Jadi selama hal-hal yang sifatnya duniawi itu mendukung akhirat, itu hal yang baik, tidak tercela. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan minta kebaikan untuk akhirat. Kebaikan untuk akhirat juga yang sifatnya umum, ya. Kebaikan di akhirat ya surga, ya, mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Ya. Nah, di alam akhirat, kapan akhirat itu? Ya sejak kita wafat, ya. Kita sudah memasuki alam akhirat kita. Ya. Sejak kita wafat berarti memasuki alam akhirat kita, berarti masuk di sini alam barzah, di alam kubur. Ada di sana azab kubur, ada di sana kenikmatan kubur, ya. Kita minta yang baik sejak itu, ya, sehingga maknanya ya keselamatan dari azab kubur dan kenikmatan di alam kubur. Terus sampai perjalanan akhirat seluruhnya kita ingin kebaikannya saja. Nah, ditambah lagi ditekankan wa qina azaban nar, dan lindungi kami dari azab neraka. Nah, kalau orang mendapatkan yang dia minta dalam doa ini, sudah mau minta apa lagi? Ya. Kalau orang mendapatkan kebaikan atau terkabulkan doanya dalam doa yang ringkas ini sudah puncaknya. Ya, ini puncaknya yang diinginkan. Makanya Rasulullah SAW sering berdoa dengan doa ini, sekalipun pendek, tapi karena maknanya yang sangat luas. Ya. Dan memang Nabi menyukai bahasa dan ungkapan yang seperti itu, pendek tapi punya makna yang luas, yang dalam, atau diistilahkan dengan jawami' al-kalim, ucapan yang singkat, padat, tapi punya makna yang luas dan dalam. Nah, jadi hadis ini menunjukkan kita perlu juga mencontoh Nabi dalam hal ini, berdoa dengan doa tersebut. Wallahu a'lam, sementara ini dulu yang kita kaji, insyaallah pada kesempatan lain kita lanjutkan yang tersisa dari bab ini.